Jikala fitnah orang bisa limbung, labil, berbeda yang sekarang berbeda yang dulu. Dulu Syekh Muhammad kalau membela Syekh Robi, masya Allah, bahwa mencela orang-orang yang di sekitarnya berarti mencela Syekh. Bagaimana beliau rujukan jarh wa ta'dil, ulama besar, kemudian bisa didikte, bisa diwarnai oleh orang-orang yang di bawahnya, yang di sekitarnya, yang di majelisnya, yang sering keluar masuk. Makanya kata beliau, mereka serupa seperti mereka yang ingin menjatuhkan Imam Ahmad dengan dikatakan murid-muridnya atau yang di sekitar beliau orang-orang lemah, orang-orang ini itu. Gak ada di antara murid-murid Imam Ahmad yang lemah satupun. Begitu dibela. Sekarang beda lagi. Ketika ditanyakan kepada beliau, ada penjelasan Syekh Ibn Utsaimin terkait Rafidhah yang mencela para sahabat. Hakikatnya mereka ingin mencela Rasulullah SAW, bahwa mereka ini orang-orang jelek, para pengkhianat, para ini itu, inginnya bahwa Rasul pun berarti orang jelek. Na'udzubillah. Karena dikelilingi oleh orang-orang jelek, maka apa seperti itu pula seorang alim yang dituduh dikelilingi oleh orang-orang jelek untuk menjatuhkan kredibilitas seorang alim dengan dikatakan dikelilingi orang-orang yang di sekitarnya orang-orang jelek. Oh beda, kata beliau, enggak sama. Itu Rasul maksum dan sahabat dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya. Beda dengan seorang alim siapapun dia, enggak ada maksum padanya. Maka enggak bisa disamakan. Seorang alim bisa saja di sekitarnya orang jelek, ini itu beda. Apa yang dijelaskan dulu, apa yang dijelaskan sekarang, mana yang diambil, mana yang bisa dibenarkan, ucapan yang dulu kah, ucapan yang sekarang? Fitnah. Wah, kata nas'alullah al-afiyah wassalamah. Fitnah ya ikhwan membuat akal dan ilmu orang itu bisa hilang. Yang tidak mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ringan dan tidak ada bobotnya.